mana yang turun duluan, Nabi Isa atau Dajjal? Tentu di dalam riwayat yang beredar, yang turun duluan adalah Dajjal dulu. Ya. Dajjal adalah fitnah terbesar akhir zaman. Yang mana fitnah Dajjal ini saking besarnya sampai ditakuti oleh para nabi. Bukan nabi takut sama Dajjalnya, enggak. Para nabi itu takut akan, khawatir akan hilangnya iman umatnya. Karena saking dahsyatnya fitnah Dajjal itu. Disebutkan dalam riwayat-riwayat sahih, ya, bahwasanya Dajjal akan muncul di akhir zaman sebelum kiamat nanti. Dan dia akan keliling di atas muka bumi ini kurang lebih selama 40 hari. Satu hari seperti setahun. Lalu hari berikutnya seperti satu bulan. Lama. Dan setiap tempat akan didatangi Dajjal. Tidak ada satu tempat pun yang tidak dijamah oleh Dajjal. Kecuali dua tempat, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Kota Mekah, kota Madinah tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Semua masuk Dajjal. Dan semua yang imannya lemah, maka mereka akan ikut ajaran Dajjal ini. Betul, dia akan membawa surga dan neraka. Tangan kanannya surga, tangan kiri neraka. Tapi Nabi memberikan resep. Kalau dia memberikan kamu surga dengan kenikmatannya, lalu tangan kirinya ada neraka dengan apinya yang membara-bara, maka pilih nerakanya, kata Nabi. Kenapa? Karena neraka itu sebenarnya surga. Jangan pilih surga, karena surga itu neraka. Nabi sendiri yang bilang, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Nanti dia akan menghidupkan orang tua kita yang sudah meninggal. Lalu orang tua itu akan ngomong kepada kita untuk mengikuti ajaran Dajjal itu. Maksudnya ajaran Dajjal itu benar. Ketahuilah itu bukan orang tua, itu adalah jin. Atau suruhannya Dajjal. Fitnah besar akhir zaman. Kok bisa, Ustaz, orang bisa mengikuti Dajjal? Jangankan Dajjal yang diwanti-wanti sama Nabi. Zaman sekarang, antek-antek Dajjal aja banyak pengikutnya. Apalagi Dajjal. Ini kan? Tokoh-tokoh, apa namanya? Sebagian artis yang jauh dari Allah, banyak yang ngefans. Ya, sebagian. Enggak semuanya, enggak semua artis jelek. Ada juga yang baik. Ada sebagian artis yang memberikan contoh yang tidak baik. Kita tegur, malah kita yang disalahin. Banyak fans fanatiknya. Banyak fans beratnya. Itu baru anak buah Dajjal itu. Apalagi Dajjalnya. Ya. Anak buah Dajjal aja ente keok. Anak buah Dajjal aja ente luntuh. Nurut. Apalagi sama Dajjal. Dajjal lebih anu lagi. Dajjal bisa menyembuhkan dan sebagainya. Cuman logikanya aja, kalau Dajjal itu hebat, diriwayatkan dia matanya cuma satu. Satunya buta. Nah, kalau dia bisa menyembuhkan yang lain, kenapa dia tidak bisa menyembuhkan matanya sendiri? Harusnya pakai logikanya seperti itu. Tapi karena dahsyatnya fitnah Dajjal itu, banyak orang yang kemakan rayuannya. Na'udzubillah. Nah, di antara salah satu cara Nabi mengajarkan kepada kita, kalau kita tidak bisa lari dari fitnah Dajjal, maka memperbanyak membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Nah, baca itu. Sering-sering membaca itu. Khususnya sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi anzala ala abdil kitab. Wa lam yaj'allahu iwaja. Qayyiman linzira syadi dan milarin bisyar mu'minin. Alladzina amanu salihati. Anna lahum ajaran hasanah. Makithina fi abadah. Wa yamidhu radzina qalu tahadallahu waladah. Ma lahum bihim min anu walali abaihim. Kabulat kalimatan takhrajim min afwaim. Iyakuluna illa. Ini 6 ayat sampai 10 ayat. Bagi yang gak pernah baca Kahfi pada hari Jumat, ketahuan ya, gak hafal. Kalau sering baca surah Kahfi setiap hari Jumat, pasti hafal. Tapi kalau gak pernah baca surah Kahfi, gak hafal. Ini kayaknya gak hafal, ini gak pernah baca. Padahal sunnah membaca surah Kahfi. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka wajahnya akan dipenuhi cahaya selama 2 minggu, 2 Jumat. Ini muka hitam legam semua. Baca Al-Kahfi Jumat, maka wajahnya akan bercahaya. Baca. Ya. Nah, itu jadi Dajjal dulu. Baru setelah Dajjal datang menyebarkan fitnah, membawa kerusakan, baru Nabi Isa akan muncul. Ya, menurut riwayat Nabi Isa turun di Menara Putih. Menara Putih itu katanya di Damaskus, ya. Di Damaskus sana, maka saat itulah Nabi Isa akan bergabung dengan pasukan Imam Mahdi melawan pasukan-pasukan antek-antek dan ya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam rombongan barisan Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihis. Adapun Dajjal di mana tempatnya? Enggak ada yang tahu. Ada yang mengatakan di segitiga Bermuda, Florian Triangle sana. Ada yang mengatakan di Pulau Setan di sebelah baratnya Hadramaut. Ada pulau, memang serem memang pulau. Banyak tanaman-tanaman aneh di sana, enggak ada makhluk hidup sama sekali. Ada macam-macam lah. Wallah alam, saya enggak pernah ketemu. Enggak pernah sampai. Nah, tapi ada satu hadis, Ustaz lupa lagi nama sahabatnya siapa. Ada satu sahabat Nabi, seorang pelancong, seorang pelaut, mengatakan pernah bertemu Dajjal. Yang sangat menyeramkan, menakutkan itu. Dan disebutkan ciri-cirinya, ininya syaratnya. Itu ada satu sahabat Nabi, saya lupa namanya sahabat Nabinya itu siapa. Bentar, kita searching Google dulu. Kalau ini boleh searching Google. Ya, itu biasanya di buku-buku yang menceritakan tentang Dajjal pasti pakai hadis itu. Sahabat yang Tamim Ad-Dari. Sahabat Tamim Ad-Dari. Itu apa hadis riwayat Tamim Ad-Dari, itulah hadis yang menceritakan tentang sahabat Nabi yang bertemu dengan Dajjal. Lalu diceritakan di depan Rasulullah dan Rasulullah yang menyampaikan sendiri kepada para sahabat lainnya. Wallahu ta'ala alam bissawab.